الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبشرح صدري وسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ya dihormati kursi majelis, yang berhormat Puan Tioni Cheng, ahli parlimen Serdang, yang berhormat Ustaz Syafini Abu Bakar, ahli Dewan Undangan Negeri Bangi, yang berbahagia Saudara Syamsul Iskandar, Ketua Angkatan Muda Batikat Bila Rakyat, yang berbahagia Ustaz Syafini Noh yang dipertua PAS kawasan Serdang, yang berbahagia Saudara Hamidi, Cik Hamidi, Ketua Cabang Parti Keadilan Rakyat Serdang, para pimpinan parti-parti Pakatan Rakyat, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara dan saudari yang dikasih sekalian. Terlebih-lebih saya menyampaikan salam daripada Yang Amat Berhormat Datuk Bentara Setia Tuan Guru Datuk Abdul Aziz bin Imad yang tidak dapat bersama-sama dengan kita pada malam ini. Dalam kesempatan yang berharga ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur dan juga mengucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan, orang Bangi secara khususnya dan juga rakyat negeri Selangor yang telah memberikan kepercayaan lebih kurang 4 tahun yang lepas kepada Pakatan Rakyat untuk menerajui Kerajaan Negeri Selangor dalam pilihan raya 2008 yang lepas. Alhamdulillah, kita sepatutnya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dalam tempoh lebih kurang 4 tahun ini, kerajaan-kerajaan di bawah Pakatan Rakyat Kedah, Pulau Pinang dan juga Selangor, Kelantan ini lama dah, kita tak sebut pun tak apa, lama dah. Dalam tempoh 4 tahun ini, ketiga-tiga kerajaan negeri Pakatan Rakyat ini, kalau ibarat orang workshop ataupun menduduki keperiksaan, telah lulus dengan cemerlang dalam ujian. Keputusan ini telah diumumkan secara resmi oleh audit negara. Di dalam laporan yang diberikan, ketiga-tiga negeri Pakatan Rakyat ini diberikan sijil dan juga penghargaan yang tinggi oleh pihak audit negara. Jadi ini menjadi bukti yang jelas kepada kita bahawa Pakatan Rakyat mempunyai kemampuan, mempunyai kebolehan bukan hanya untuk menguruskan negeri-negeri, tetapi insya Allah sekiranya tuan-tuan dan puan-puan memberikan kepercayaan untuk memerintah Malaysia ini, kita yakin kita boleh memerintah dengan lebih baik dan lebih saksama berbanding dengan Barisan Nasional. Ini keyakinan kita. Kalau kebetulan, kalau tuan-tuan tengok di ketiga-tiga negeri ini, semua parti Pakatan Rakyat ada memimpin kerajaan. Kalau di Kedah, menteri besarnya daripada PAS. Pulau Pinang, ketua menterinya daripada DAP. Selangor, menteri besarnya daripada PKR. Maknanya ketiga-tiga parti dalam Pakatan Rakyat ini mempunyai tokoh yang boleh menjadi ketua menteri, yang boleh menjadi menteri besar. Dan dibuktikan ketokohan ini dalam masa yang pendek saja, lebih kurang 4 tahun. Berbanding dengan UMNO yang menyentuh puluh-puluh tahun, sehingga dia lupa diri, kita jauh lebih baik. Dan kalau kita tengok satu perkara yang menarik, ketiga-tiga orang ini, kecuali Tasri Khalid, tidak ada pengalaman sebagai pentadbir secara rasmi. Datuk Seri Azizan, pesarah universiti, guru saya di UKM dulu. Dia bekas pesarah UKM dalam Jabatan Syariah. Habis UKM, dipinjam ke Mindanao State University selama lebih kurang 2 tahun jadi pesarah pelawat pada waktu itu. Hampir tidak ada pengalaman rasmi mentadbir negeri. Kalau ada pun mungkin dari ketua jabatan saja waktu di UKM. Tapi bila dia jadi menteri besar di negeri Kedah, Kedah yang hutang 2 bilion pada zaman Barisan Nasional, tak pernah bayar satu sen, Buat kali yang pertama 2 tahun lepas mula membayar hutangnya kepada kerajaan pusat. Kali pertama 2 tahun lepas bayar hutang 10 juta kepada kerajaan pusat. Sikitlah 10 juta banding 2 bilion. Tapi sekurang-kurangnya telah mula membayar hutang. Dan laporan ini dibentangkan dalam surat Majlis Kewangan Negara. Pada waktu itu kita yuk masih jadi apa ni, bukan kita yuk lah, kita tak ada hingga kita masuk dalam botol. Pada waktu itu jadi kita tanya di Pulau Pinang, di Pulau Pinang macam tu juga. Yang mahu-mahu lingkungan ini tak ada pengalaman sebagai pentadbir, tidak pernah jadi pegawai kerajaan, tidak pernah jadi pengurus syarikat, tidak pernah jadi DO. Tetapi sepak tak tahu memerintah Pulau Pinang, tuan-tuan boleh tengok sendiri, semua hutang kerajaan Pulau Pinang kepada pusat dibayar 600 juta habis. Tak ada apa. Di Selangor macam tu juga. Tansi Balik ni, tapi dia ada pengalaman dalam sektor korporat, walaupun tidak ada pengalaman pentadbiran biasa. Jadi ketiga-tiga contoh ini sudah cukup pada pandangan kita untuk memberikan keyakinan kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa inilah masa yang sesuai untuk membuat perubahan dan memberikan kepercayaan kepada pakatan rakyat. Kalau dulu boleh jadi orang tidak yakin dengan pembatan ini. Orang boleh jadi tidak yakin, boleh ke PAH ni memerintah negeri pakai kelekat saja, pakai baju Melayu, pakai serban, sebab tu dah tak pakai semua tu malam ni. Semua saya tak buat pia sajalah. Kalau buat pia cukup janggut ni, lebih kurang Datuk K saja muda. Saya dengan Datuk K lahir tak pada tahun yang sama, tahun 59. Cuma kerana saya pakai kopia, simpan janggut, jadi dapat kat dia dulu lah. Jadi kalau kita tanya, tuan-tuan dan puan-puan, dulu orang tidak yakin. Tetapi kita telah membuktikan bahawa kita ada kemampuan dan kita mempunyai kebolehan untuk menjadi kerajaan. Kalau di Kelantan kita sudah memerintah 22 tahun. Waktu kita mula memerintah dulu, orang mempertikaikan. Boleh kata orang ulama yang pakai kain pelikat, yang pakai baju Melayu, pakai serban, menjadi pemimpin. Sebab itu keraguan ditimbulkan. Orang pemerintah kata mereka 3 bulan habislah Kelantan. Lepas 3 bulan dia kata 6 bulan. Lepas 6 bulan dia kata setahun. Akhirnya 22 tahun. Kita mereka berapa 22 tahun. Kenapa? Kerana nombor satu sekali data. Data yang benar. Dan mereka ini bukan gaya pakaian. Sebab itu orang pun dikata do just a book by the cover. Jangan kita menilai buku dengan kulitnya saja. Sebab mereka-mereka ni dengan kepala, bukan dengan pakaian. Sebab tu beruk kalau pakai baju kot pun tak boleh jadi Menteri Besar. Nah, kalau kita ambil beruk pakai baju kot yang harga 7,000 yang panggil dia pakai tu, tak boleh jadi Menteri Besar. Sebab mereka ni dengan kepala, bukan dengan pakaian. Mahatma Gandhi yang tak pernah pakai kain. Kalau kau dah baca sejarah Mahatma ini bersawak saja. Kain rosak ada lain. Tetapi bergaya memimpin rakyat India, menuntut kemerdekaan, bertemu dengan Queen Victoria pada waktu itu dan bergaya memberikan kemerdekaan kepada India. Manusia yang cukup simpul, kita tak pakai, pakai sawak saja. Kalau bahasa kita sawak saja, tak pakai baju. Itu Mahatma Gandhi. Sebab benda ini duduk sini. Dan yang kedua duduk sini. Dalam hati kita. Dan kita ada kelasan, Alhamdulillah, kita meletakkan Islam sebagai asas kepada pertadbiran negeri. Setelah 22 tahun kita meletak, kita berjaya membuktikan dengan segala tekanan, dengan segala kekurangan, dengan segala tekatan, kita berjaya mentadbir negeri. Kalau kita meletak secara UMNO, secara Barisan Nasional, memang kita akan bergerak. Memang kita akan bergerak. Kalau kita meletak secara UMNO. Dan sebab apa? Beli apa itu jet. Jet yang harga 100 itu bayar 2-3 ribu, memang bergerak. Kalau saya itu. Tetapi bila kita mentadbir dengan penuh amanah, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kebijaksanaan, kita boleh mentadbirnya baik. Memang kalau kita kiat lantai ini, memang tak ada duit. Sebab itu bila Dr. Syafi'i sebut, saya lagi mesyuarat dengan Dr. Halimah, dia sebut peruntukan di Selangor, saya pun rasa malu dan besi. Sebab banyak duit bangun. Kita memang rasa besi. Dan kita rasa rendah diri. Kerana kita tak ada duit. Di Kelantan ni, Selangor pasti boleh jadi duit. Kita di Kelantan ni, ada budu dan keropok saja. Itulah hati kita. Tetapi mungkin kerana budu dan keropok ni, orang Kelantan ke depan dalam politik. Sebab budu ni, semua perhatinya lebih tinggi daripada kacang saya. Budu ni dibuat daripada diri. Untuk kajian saya, bilis mengandungi sumber protein lebih tinggi daripada kajian saya. Jadi, saya nak lepas ini kita kena jangka budu semua kata rakyat Malaysia supaya boleh mengundi pada kata rakyat dan selalu rakyat. Jadi, dengan kebijaksanaan dengan dasar Islam ini lah, kita memerintah Kelantan dengan penuh hati-hati. Alhamdulillah, 22 tahun dah kita memerintah. Kelantan ini, kita berjaya. Daripada segi pembangunan, daripada segi perubahan masyarakat. Sebab itu kita letakkan slogan kita di Kelantan, mendahului, meneraju perubahan. Sebab banyak perubahan-perubahan kita perkenalkan di Kelantan. Kita perkenalkan cuti dua hari seminggu, cuti bersama. Semua ini ditiru oleh Barisan Nasional selepas 10 tahun. 10 tahun kita buat cuti dua hari seminggu. Lepas 10 tahun baru dia tiru. Itu pun tiru selama seminggu. Minggu pertama cuti hari Sabtu, minggu yang tiga cuti. Dia hampir orang kampung kita cari. Orang kampung tu tak nak pergi jabat. Dia pergi cuti dengan minggu kedua, minggu ketiga. Akhirnya lepas tu, semua cuti dia cari hari Sabtu cuti. Tapi lewatnya 10 tahun. 10 tahun. Kita bagi cuti bersalin 2 bulan. Dia kata kita malas. Ha? 2 bulan, lama lepas 10 tahun, dia bagi juga tapi 60 hari. Jadi dia tak nak sebut bulan, dia tak nak kat bulan. Jadi kita bagi 2 bulan, dia bagi 60 hari. Tak apalah. Tak apalah, mana-mana pun tak ada masalah lah. Tapi alhamdulillah, kali kita sedang merasa, kalau jadi cuti, 3 bulan pula. Kalau kita menang Malaysia, saya jadi Perdana Menteri, saya akan bagi cuti 2 tahun. Saya siap orang ini. Kita akan bagi 2 tahun. Sebab di Iran, cuti berkala 2 tahun. Kita tahu apa dia tak berlana. Yang kita tahu dia tak berlana. Kenapa? Kerana dalam Quran, dalam Al-Quran, seorang isteri sebaik-baiknya menyusukan anaknya 2 tahun benar. Wal walidati yurdi'na auladahunna haulain kamilain liman arada an yutimma ar-rida'. Itu kata Quran dalam Quran Nisa. Ibu-ibu yang paling baik adalah menyusukan anaknya haulain kamilain 2 tahun benar. Sebab itu di Iran, wanita bekerja yang berbelanah diberikan cuti 2 tahun. Tapi tak ada gaji lah. Oh, kalau bagi gaji 2 tahun, aku cuti dia anak pun tak. Aku cuti dia anak pun tak bila anak tiga. Itulah tak ada gaji. Kamu nak beranak gaji lah, tak apa. Gaji dia tak ada tiga lah. Dia nak beranak, tak ada gaji. Apa yang lain? Orang kata dah mencet lah si jabat. Kami yang tak kita jabat. Kami itu lah lama-lama. Kau tak ada masalah. Kenapa juga? Jadi ini sebagai contoh-contoh perubahan yang kita buat hasil daripada kebijaksanaan seorang ulama. Dari mana kebijaksanaan ini tak lahir? Lahir daripada latar belakangnya yang diatur dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kerana Al-Quran dan Sunnah inilah membentuk suatu pemikiran yang berbeza bagi seorang ulama. Dan inilah kehebatan seorang ulama. Amalan seadanya tidak berdekat dengan Khomeini, tidak mampu berhadapan dengan Khomeini. Waktu berlaku krisis penduduk, saya belajar di luar negara. Di Bengun pada waktu itu. Dipanggil pakar-pakar tentang Timur Tengah ini memberikan pandangan kepada Presiden Amerika bagaimana menangani krisis Iran. Tidak ada seorang pakar boleh memberikan pandangan yang konkret. Kenapa? Kerana Khomeini ini berbeza daripada orang lain. Khomeini tidak ada model dia tak ada. Tidak ada pattern. Sebab ayat-ayat ini dia menilai berdasarkan pattern. Pemikiran. Khomeini ini kerana dia lahir daripada tradisi yang berbeza. Bukan tradisi Barat, tapi tradisi Islam Syiah yang tersendiri. Jadi yang banyak tak boleh nak baca. Tak boleh nak baca. Sebab itu Barat tidak boleh berhadapan dengan Khomeini. Kerana pemikiran Khomeini tidak diikat oleh sekarang ataupun katanya tertentu. Pemikirannya dibentuk oleh tradisi agama yang ada pada dia. Sebab itu tindakan-tindakan dia sukar diduga. Kerana orang yang berasas agama berfikir dalam konteks yang berbeza daripada kita ya. Dibentuk oleh suatu yang berbeza. Ini sebab saja. Sebab itu Umar di Al-Khattab dulu. Waktu dia jadi khalifah kalau kita baca dalam sejarah. Waktu Khalid bin Al-Walid masyhur menjadi panglima pula yang hebat mengalahkan Rom dan Parsi sehingga orang semua sanggup pergi berperang tidak akan pedulikan sebarang bayaran sanggup mati sekiranya berjuang di bawah kepimpinan Khalid. Dalam keadaan Khalid yang bagi terhebat Umar bin Al-Khattab pecah Khalid bin Al-Walid hantar sehingga pecah Khalid daripada menjadi panglima pula. Dari sudut strategi, sudut politik, ini tindakan yang tidak bijaksana. Kalau balik dengan kemasyhuran dia, dengan kehebatan dia, dia boleh bawa tentera dia balik ke Madinah, dia boleh gunung kerajaan pada bila-bila masa. Tetapi orang berani memecat Khalid bin Al-Walid. Kerana apa? Kerana pertimbangan yang berbeza. Khalid ini berhenti balik ke Madinah. Lepas pulang, pergi jumpa dengan Sayyidina Umar. Bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai khalifah, Amirul Mukminin, kenapa tuan mecat saya? Adakah kerana isteri saya boleh cincin 24 juta? Adakah kerana menteri saya terlibat dengan duit ini? Jangan-jangan. Adakah kerana saya rasuah, saya jahat, saya kerana guna kuasa, apa-apa? Umar kata tadi, kamu tidak ada sebarang kesalahan. Habis itu mecat kenapa? Kerana kamu terlalu masyhur. Kerana kamu terlalu masyhur, orang yang sanggup berperang bersama-sama dengan kamu, aku takut umat Islam menjadi syirik kerana mendewa-dewakan kamu. Itu asas pertimbangan seorang yang dibentuk oleh tradisi Islam. Berfikir dalam konteks yang berbeza. Yang orang tidak faham. Ini asas kenapa. Dan ini asas kenapa yang ada pada Yamak Bahamak Teguru. Sehingga dia boleh membawa Kelantan, memimpin Kelantan selama 22 tahun, menghadapi tekanan, ancaman, berharapan dengan orang yang lebih hebat, kalau kita tidak mahathir dan sebagainya, tapi masih utuh mempertahankan Kelantan, dan berjaya mencipta gelombang perubahan di seluruh tanah air pada tahun 2008. Ini asas yang paling penting. Kalau kita meletakkan Islam sebagai dasar ketadbiran, Islam inilah yang menunjukkan jalan kepada kerajaan di Kelantan. Yang mendorong kerajaan Kelantan ini bergerak dan boleh bertahan menghadapi ujian-ujian yang banyak. Dasar Islam ini yang mengikat kita wakil-wakil rakyat supaya tidak terlibat dengan perkara-perkara yang tidak baik. Duit dia semua kan nak. Saya bercakap bohong kalau saya kata saya tak nak duit. Semua orang nak duit. Nafsu nak pada duit ni atau? Orang bila nak duit? Orang bila bang? Tinggi bang? Tinggi bang? Nak pergi makan? Kita lah bila orang cek, anda yang 50%. Gila orang mesti 50% yang ni. Duit tu. Orang masuk yang jatuh juga. Mata tak buka. Tidur orang jadi. Kita lah bila nak pergi. Ya Allah. Dekat nak balik. Kita ulang balik. Bila nak tanya. Dia benda yang sama. Dia pun ini. Waktu ajak dia bagi. Tapi, belatu yang duit dia belatu. Belatu, belatu kata belatu. Mungkin. Jadi asas kata. Jadi sebab itu Islam inilah. Dan Islam inilah yang kita nak bawa kepada seluruh masyarakat. Menjadi asas kepada perjuangan kita. Walaupun kita tahu boleh jadi ada masalah dalam Malaysia ini kerana masyarakat majemuk. Tetapi kita terus membawa bahasa Islam. Menjelaskan Islam kerana keyakinan kita tentang kebaikan Islam. Kita di beberapa negara yang di dalam Malaysia, di luar Malaysia, kita masih berasa-rasan. Ada lagi komunis di luar sana, kapitalis, sosialis. Dan kita di Malaysia ini, liberalisme menjadi asas kepada negara ini berapa lama. Semenjak merdeka lalu berdiri, sampai hari ini. Tetapi mata Allah ini mata Allah berlaku dalam tanah air kita. Kenapa? Karena kita tidak ada satu asas yang cukup. Kalau kita berjuang bahasa, orang Melayu ada kepentingan. Kepentingan orang Melayu ini boleh jadi akan bertanggung dengan kepentingan orang Cina. Kepentingan orang Cina mesti bertanggung dengan kepentingan orang India. Maka sebab itu kita menawarkan satu pilihan yang mengatasi warna kulit. Yang mengatasi kepentingan-kepentingan kaum, kepentingan budaya, kepentingan setempat. Itulah Islam yang sifat dia buta bangsa, buta budaya, buta keturunan dan buta warna kulit. Sebab tu pada zaman Nabi ada Bilal yang hitam. Bilal ni hitam, tak ada orang hitam atau dia di Malaysia. Hitam ni temik. Hitam ni temik. Tapi nanti baik dia hidup zaman Nabi. Kalau hidup zaman saya kena paman. Sebab orang boleh berbual perkara dengan dia punya waktu di luar negara. Memang hitam sungguh. Bukan nak kata. Dia kalau duduk dalam gelap tak jumpa. Memang tak jumpa. Dia kena cuma dia nampak dia lagi. Tapi bila ini menjadi sahabat ketayangan Rasulullah SAW. Dan menjadi salah satu tokoh darah yang dapat saya atau kita jumpa. Kebila azan dah. Kebila azan. Kebila, kebila. Itu nama dia lah bila. Nama dia. Ada Salman Al-Farisi daripada Iran, kalau sekarang orang Iran yang datuk menjadi gubernur. Ada Suhaib Ar-Rumi, Suhaib orang putih. Rum pada waktu itu mewakili Eropah. Pada waktu itu semuanya menjadi komponen dan sahabat rapat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kira-kira kita dan alhamdulillah kita terbebas datang walaupun ada cukup banyak mata Allah, tetapi kita berjaya mengatasi mata Allah itu sedikit demi sedikit. Memanglah Allah telah kita macam-macam dalam masa yang pendek ni. Memang saya tak nak jawab semua. Kalau boleh 3 jam untuk jawab. Kalau jam 2 kali tunggu boleh. Sampai buka 3 saya nak balik. Tapi antara yang katanya ialah kemampuan kita. Kita dari tadi, ini satu kekuatan yang besar. Jangan pada betul kalau kita cakap secara akademik. Etik test. Kalau kita cakap secara akademik. Etik test. Ujian etik yang paling penting bagi sesebuah kerajaan, sesebuah pentadbiran ialah indeks rasuah. Itu asal. Yang kaji sesebuah kerajaan itulah nombor satu sekali asal yang kita kena nilai. Bagus tak bagus kerajaan, indeks rasuah dalam pentadbiran kerajaan. Kita di Kelantan alhamdulillah 22 tahun Allah Subhanahu Wa Taala menjaga hati kami wakil-wakil rakyat. Menjaga hati kami ahli-ahli EKO. Tidak ada lagi tanda ini yang didakwa dan dituduh rasuah dan pecah amanah di Kelantan. Bukan kami, bukan wali, 22 tahun. Ini satu pencapaian yang besar. Kalau kerajaan Kelantan tidak buat pentadbiran, tidak buat pembangunan pun sudah cukup untuk dipertahankan oleh rakyat. Sebab kerajaan ini kalau kita amarah, maka suami kita. Suami kita boleh jadi miskin. Boleh jadi pakai kepleksak. Tapi berjuruh orang Kelantan kata. Baik. Dia tak pergi mana-mana. Petang pergi masjid. Lepas itu balik rumah. Sebelum balik rumah, tinggal kita kopi. Ini kita adik. Itu saja. Jadi ni suami yang tadi. Dia tak belanja mana-mana. Dia ni yang minta alih. Tapi untuk kita tu tak buka kota orang lain. Orang kata memang lah buka alih kopi ganda. Itu balik rumah tak tepat mati yang mutu. Lepak tu kata tanya. Pakai lepak kan dia akan semangat. Itu lah anak berdaya seorang tahu. Masa lorak kecil dua kali setahun. Bulan 1 orang, bulan 10 orang. Jadi ini pada dia berdua. Kerana asal tadi, kerajaan yang kita nak ialah kerajaan yang baik. Walaupun kerajaan itu mungkin tidak boleh membawa pembangunan kepada kita. Walaupun kerajaan itu mungkin tidak boleh menyediakan kemudahan asas yang cukup dan sempurna, tapi kerajaan yang jujur, kerajaan yang amanah, kerajaan yang tidak mengkhianati amanah rakyat. Itu yang rusak. Apa guna yang buat pembangunannya banyak? Rentekan fizikalnya banyak, tapi kita sendiri merentak dalam bumi kita sendiri. Ini yang berlaku dalam tanah air kita. Pemimpin amna mereka nasional selalu cukup mencari negara maju. Negara makmur, kekayaan kita melipat ruah. Tetapi anak kita nak belajar ngerti sebagai berhutang. Sebetulnya negara kita yang kaya ini, anak-anak kita boleh masuk ngerti dengan percuma. Tapi siap orang masuk saja ngerti, dihutangkan dengan hutang 8,000 tahun. Ngerti 4 tahun, RM32,000. Keluar daripada ngerti, tipu hutang atau belakang. Tidak ada. Tak banyak hutang, nama keluar dalam akhbar. Di tanah, di mahkamah. Kau ada di masalah. Tidak ada yang mengaku, kalau kita nak bayar, kalau kita nak hutang, kalau kita nak bina. Tidak ada yang mengaku, kalau kita nak hutang. Itu juga 150 ribu. Kita pernah tanggung hutang anak kita. Itu anak bodoh jadi masalah. Saya tak sedikit jadi serabu. Apa yang ada di kita, negara kita kaya, negara kita makmur, kalau kita mengaji bukanlah berhutang. Kenapa ini negara ini? Kita asyidah masuk hospital, tata kaki, tata menang. 2,000, 1,000 untuk masuk kaki. Kalau hospital tak ada lagi, hospital dia akan. Dia kasi apa kaki, 3 hari. Saya ada pengalaman sebab saya wakil rakyat. Saya kuasa berdua kita. Semua insiden. Apa ni doktor tak ubat, kenapa? Dia nak 2,000, nak beli mesti, nak masuk sini. Kami tak ada duit, orang mesti. Kita wakil rakyat pun bukan ada duit. Kalau bagi tak ada 2,000, kena pulau orang mati kita. Mesti pula mesti isi dia uang kalau tiap lampu ke dia apa, boleh ambil mana-mana. Mesti ada masalah, dia banyak pergi botol, kan dia nak. Ini mesti kuah ni, kena tempuh. Apa yang tuan-tuan negara kita ni? Dari kita saja, jangan cakap banyak. Apa makna yang kita kaya, kita nunggu, kalau anak kita nak belajar tak boleh. Yang masih mesti kena berhutang. Masih orang kita itu dapat rawatan tu kena berhutang. Apa makna tuan-tuan? Apa makna yang kita kaya, apa makna yang bangunan yang besar? Apa nama yang pegang guna fizikal? Ini bahaya yang kita kena fikir. Miskin tak miskin rakyat Malaysia ni bila kerja bagi 100 ringgit siung duit. Ada orang siung duit. Menunjukkan miskin rakyat Malaysia 100 itu jadi besar kepada dia. Orang yang siung duit 100 ringgit mana dia miskin. Dia tak boleh jumpa duit yang 100. Bukan itu maksudnya. Kalau orang biasa dengan duit biasa, tak ada apalah 100. Tapi bila dia cium, ketah tangannya, maknanya dia amat memerlukan duit. Macam mana dalam negara merdeka sudah 50 tahun, masih ada lagi rakyat yang miskin dan bangsat macam tu. Ini soalan yang kita kena tanya. Apa yang mesti anda daripada sana semua buat? Tanya mati ke sana begitu saja. Ini kita memang mesti. Ini dapat 500 bangun baik ni amnya dari sana sini, 500 baik. Bukan duit amnya, bukan duit mak bapak dia, duit kita semua. Tapi kenapa saya baru bagi 500, rupak bila orang lain? Kita mereka punya 500 tahun lebih. Sebab duit kita. Duit kita, tetapi kenapa sekarang? Dan apa maknanya bagi 200 ke anak kita bocor universiti? Dia taman kita 300 ringgit. Foto kita dah berlain 300. Tapi dia lagi tak kita mau waktu saja. Dia utuh dan waktu. Kamu ada? Cuma ini berlaku kenapa? Sebab setiap apa yang dibuat ibadah nasional ada kalkulasi dia. Dia bukan bagi tembok itu. Baru sana sini ni orang kata-kata parti untuk lain. Sebab itu lambangnya dacing. Dacing-dacing ni zaman dulu untuk lain lah. Timbang gitu, timbang gini, timbang gitu, itulah perangnya dia. Lama dia berkata, aku ni parti untuk lain. Sebab tu dacing, sebab tu UMNO ni baru sana sini dia cakap ikut musim. Musuh layak nak Islam, dia cakap kita Islam. Musuh orang nak benar ni, dia cakap benar ni. Orang cakap reformasi, dia mari transformasi. Nah, dia tu. Saya dia tu. Kita kata rakyat, dia orang Malaysia. Cuma ni cakap isu musuh, macam tu perai kampung. Orang jual durian, dia jual durian. Orang jual rambutan, dia jual rambutan. Kalau orang jual anak beruang, dia jual anak beruang. Ha, yang betulnya dapat duit. Sebab tu kita jangan terpedaya, duit ambil. Tapi undi pakatan rakyat. Itu yang betul saja. Macam jantung sebut tadi. Jepun yang tak ada UMNO. Maju lebih. Tak ada pergi jauh lah Jepun. Mungkin tak lapar kita. Ha? Pergi Singapura saja. Saya 2-3 bulan lepas pergi tengok Singapura. Jauh lebih maju pada Malaysia. UMNO tak ada. UMNO tak ada di Singapura. Maknanya orang lain boleh mengatakan bahawa UMNO tak ada. Lebih maju pada UMNO lagi. Kita pergi siang tu, kami ribu-ribu, tol tak ada. Mari Malaysia, kami ada dekor pada tol berpuluh-puluh. Tengah saja tuan-tuan. Cukup senang. Sebab apa? Sebab masalah kerajaan yang korak. Itulah kerajaan yang korak. Kerajaan ini dia sebagai satu mu'ayah hitam. Sebab itu dia kena amanah dalam tugas dia. Dia tak boleh bangkit. Sokong kami lah. Macam di Kelantan bagi duit 500 pasal lagu tu Ramli. Tolong kami, bantu kami. La ilaha illallah. Kata benak bomon. Benak bomon pasal lagu tu Ramli. Sebab itulah kena ingat dia bagi 500 tu macam kita di Ramli. Maju 3. Baik ada makna tu. Ya. Ayah Karimah cakap kan bila Ramli buat baik. Baik ada makna tu nak. Dia kata. Itu kenai. Dan kalau kita menang, kita takkan bagi 500. Kita bagi paling kurang pun 1,000. Haa, paling kurang. Apa lebih dari 500? 54 tahun. Kalau kita bagi-bagi, jatuhnya 80 sen satu hari. Cuba kita bagi. 500 ni dengan 50 tahun, dia jatuh 80 sen satu hari. Kalau 80 sen ni, saya nak tawar kepada tuan-tuan, pergilah rumah saya bagi 80 sen seorang. Di Kelantan tu. Tapi tambangnya mahal pada 80 sen. Nah, tak padan dengan tambang. Jangan minta hari ni duit tak bawa. Jadi ini asal. Asal yang betulah kerana Islam. Kerana sikap amanah tu'ungu ni. Dan inilah yang menjadi contoh. Dan insya Allah inilah asal yang kita nak letak di Malaysia ni. Asal amanah. Kejujuran yang dalam bahasa moden hari ini orang kata good governance. Itu bahasa orang sekarang. Bahasa kita orang Islam kita panggil amanah. Sebab kuasa-kuasa ni ialah amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Ini perintah Tuhan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu orang-orang yang beriman menyempurnakan amanah ini kepada orang-orang yang berhak. Siapa-siapa dia yang ada hak, kita mesti sampaikan hak itu walaupun mereka mungkin tidak sebangsa dengan kita, tidak seagama dengan kita. Sebab itu di Kelantan orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Thailand, orang Siam, orang asli, semuanya mendapat layanan yang sama. Orang Buddha sebagai contoh, di Kelantan itu ada 3 patung besar. Patung yang tidur di kampung Jal, yang duduk apa ni di apa ni tubuh, yang berdiri di nu di bala bacok. Kita tak usik, yang tidur kita tak suruh bangun. Yang duduk kita tak suruh berdiri, yang berdiri kita tak suruh berlari. Sampai hari ini, berdirilah kamu dengan panah sampai bila-bila. Aku tak apa. Kita tak tahu sebab ini hak orang bukan Islam. Dalam kampung mereka. Ha, jangan siapa-siapa cuba pergi sekejutkan dia. Inilah keadilan. Itulah kita di tahun 69, waktu berlakunya 13 Mei. Ditengok di Selangor, Pulau Pinang, berlaku rusuhan kaum. Orang Cina berperang dengan Melayu, Melayu berperang dengan India. Di Kelantan tidak ada titik udara orang Cina yang tumpuk di negeri Kelantan. Kenapa? Kerana PAH memerintah Kelantan pada waktu itu. Negeri yang dibaikan oleh perikatan, semua berlaku pergaduhan kaum menyebabkan huru-hara dan sesuatu. Mereka berkurung di istiakan. Di kelompok ini terbakar apa semua di Kelantan. Walaupun kita sebanyak Islam tinggi orang Cina tak lama di Kelantan, tapi tidak ada seorang pun orang Cina ya. Tumpuh darah dia, yang mati dibunuh, yang dipukul di Kelantan. Ini semua pada dasar Islam. Dato' Asri pada waktu itu, Tansi Dato' Asri. Waktu itu jadi Menteri Besar Kelantan. Pemuda-pemuda Kelantan berkumpul, nak mari ke Lumpur ni. Nak berpulang dengan Cina. Dato' Asri panggil semua pergi jekat 10, bagi amaran. Jangan siapa-siapa pergi ke Kuala Lumpur untuk berpulang dengan Cina. Jangan tumpah pada orang Cina dan jangan siapa-siapa yang tumpah pada orang Cina yang ada di Kelantan. Dan Dato' Asri arahkan pemuda-pemuda yang ini belajar di Kelantan ini jaga keselamatan orang-orang Cina di Kota Baru. Ini berlaku. Teku agama sebut benda ni dalam buku dia 13 Mei. Before and after. Dalam buku dia sebelum dan selepas 13 Mei. Dia puji kerajaan Kelantan kerana dasar Islam, kerajaan PAS yang mereka Kelantan, orang Cina tidak diusik dan tidak ada seorang pun yang dibunuh di Kelantan pada waktu itu. Ini sejarah, tuan-tuan. Sejarah yang ada di hadapan kita. Sebab itulah kita dengan rendah hati menawarkan dasar ini kepada seluruh rakyat Malaysia. Kerana kita yakin sebab ini adalah tanzilan mimman khalaqal arda wassamaatil ula. Quran Islam ialah tanzilan diturunkan oleh Tuhan mimman khalaqal arda wassamaatil ula ar-rahmani alal arsy istawa. Diturunkan oleh Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia lebih tahu apa yang penting dan baik kepada manusia. Kita manusia tidak tahu apa yang baik untuk kita. Hanya Allah yang lebih tahu kerana dia yang menciptakan kita. Ini keyakinan kita. Dasar ada Islam ni bukan macam sosialisme, bukan macam kapitalisme, bukan macam liberalisme yang tidak ada sejarah. Dasar-dasar barat ini kalau kita belajar ilmu ekonomi tidak berjaya membuktikan keadilan dan kebaikan. Kapitalisme fail di dunia pada hari ini. Sosialisme fail di Rusia. Keluar pemikiran baru, liberalisme, campuran antara kapitalisme dengan sosialisme. Gagal juga, mana ada negeri yang mengamalkan event-event ini memberikan keadilan dalam pengajaran ekonomi kepada rakyat. Dalam mengajarkan kekayaan negara kepada rakyat. Tetapi dalam sejarah Islam bermula pada zaman Nabi, sehinggalah jatuhnya Islam di Turki, kita telah berdaya membuktikan keadilan Islam kepada seluruh manusia. Sehingga dirakamkan dalam buku The Preaching of Islam oleh Thomas Arnold, salah seorang orientalis barat yang terkenal. Dalam buku The Preaching of Islam, beliau membuat kesimpulan kerajaan-kerajaan yang tegak di atas dasar Islam ini berjaya memberikan keadilan kepada seluruh rakyat tanpa mengira bangsa dan keturunan serta agama mereka. Ini sejarahnya ada tuan-tuan. Kita bukan cakap kosong. Bacalah buku sejarah, buatlah kajian. Sebab itu kita dengan penuh keyakinan menawarkan perkara ini kepada masyarakat. Soal bila masyarakat nak terima, kita tidak nak paksa. Masyarakat diberikan ruang untuk menilai. Kita ada di Kelantan 22 tahun. Bukan satu hari, bukan dua hari. Orang boleh menilai sendiri. Baikkah, buruklah dasar membangun bersama Islam yang ada di Kelantan. Dan kita yakin kalau kita berusaha dengan bersungguh-sungguh menjelaskan perkara ini kepada masyarakat, suatu masa nanti orang akan menerima. Sebagaimana Eropah dulu, sebagaimana orang Arab dulu telah menerima apa Islam. Bukan semua bukan Islam masuk Islam. Orang bukan Islam boleh kekal. Kalau kita pergi ke Mesir, kenapa bangsa Koptik, orang Kristian Koptik yang merupakan penduduk pribumi Mesir, tak ada sampai sekarang. Sedangkan Mesir pernah diperintah oleh Islam pada zaman Umar bin Al-Khattab. Bahawa yang pertama bernama Amr bin Al-As pada waktu itu. Orang Kopti, Christian Kopti, yang ada di Mesir itu tak pesan dekat. Dengan keturunan dia, tak putus sekalian kerana Islam menjaga kepentingan mereka, melindungi agama mereka. Gereja-gereja mereka masih lagi teguh sampai ini. Orang Kristian masih ada lagi di Syria. Orang Arab yang beragama Kristian di Syria. Waktu saya belajar di England, librarian itu, pegawai perpustakaan itu, seorang perempuan Syria. Nama dia nama Arab. Saya cakap dengan dia, rupanya dia Kristian. Dan dia bagi tahu Kristian dia bukan Kristian yang convert, tetapi Kristian daripada datuk nenek dia lagi. Berasal daripada Syria. Dia migrate ke England, kahwin di England. Kalau Islam ni suatu dasar yang menindas, yang menzalimi orang lain, pupuslah orang Kristian ini di Syria, pupuslah orang Koptik di Mesir. Tetapi kekal sampai hari ini. Masih boleh tengok kekal secara itu ada sampai hari ini. Inilah kebanggaan kita, dan sebab itu kita yang menjadi Muslim, yang berjuang atas dasar Islam ini, kita berdiri dengan penuh keyakinan, penuh kebanggaan, menawarkan benda ini kepada masyarakat. Inilah kita berbagi alternatif pilihan kepada seluruh masyarakat. Bukan nak paksa orang, tapi kita yakin suatu masa. Yang penting kepada kita semua, kita kena berusaha dan kita mesti menjadi contoh yang baik. Kita orang Islam sendiri, saya, tuan-tuan dan puan-puan, mesti menjadi contoh yang baik. Dalam hubungan kita dengan orang bukan Islam, dengan jawatan yang diberikan kepada kita, dengan tugas dan amanah yang diberikan, kita mesti memberi the best. Itu yang paling penting. Bukan kita nak patuh. Kita punya boleh duduk macam sekarang. Tengok. YP Kio ni cium. Kalau dia letak duduk sikit, jauh lebih molek pada Syahrizah. lebih molek pada Syahrizah lagi. Dia pun tak bawa lembu dengan dia. Jadi ini harapan kita. Kita menghormati setiap pegangan masing-masing. Dan kita menghormati orang kata agree itu, disagree untuk kebaikan seluruh masyarakat. InsyaAllah kita bersama-sama ke Putrajaya memberikan wajah baru kepada Malaysia, menawarkan hidup yang lebih baik kepada seluruh rakyat negara ini, insyaAllah. Aku rumah oleh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.